وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran nahwu pembacaan dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarh Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Pada pembahasan terakhir tentang mansubatil asma, semisal nasab ada 15 oleh muallif, dan akan diterangkan satu persatu oleh muallif. Yang pertama yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih itu al-ismul mansub alladhi yaqa'u anhu al-fi'l. Alladhi yaqa'u anhu ay ta'alluqu bih. Ini berkaitan dengannya. Baik ala jihati thubut atau ala jihati nafi. Penetapan ataupun penafian. Dan maf'ul bih ada dua macam, zahir dan mudmar. Zahir yaitu ma yadullu ala ma'na biduni ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibah. Yang maknanya sudah jelas tanpa butuh qarinah, tanda menunjukkan takallum, khitab atau ghaibah. Maknanya sudah jelas tanpa qarinah-qarinah ini. Ini sebenarnya isim zahir, misalnya Muhammadun, Aliyun, Mudarrisun, Rajulun, dan seterusnya. Kebalikan zahir isim mudmar. Kama yadullu ala ma'na qarina li takallum min al-khitab ghaibah, yang maknanya jelas dengan qarina ini, qarina takallum, khitab atau ghaibah. Sebagai orang pertama yang berbicara atau orang kedua, khitab atau orang ketiga, ghaibah. Sampai di sini ya. قال الشاعر محمد محيدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين. Di sini. الأول المتصل والثاني المنفصل. Dan terbagi dhamir mansub menjadi dua bagian, muttasil dan munfasil. أما المتصل أدبون dhamir muttasil فهو ما لابتدأ بالكلام ولا يصير وقوع بعد إلا في الاختيار. Yaitu dhamir yang tidak bisa diawali dengannya kalam dan tidak bisa jatuh setelah illa dalam ucapan ikhtiar, ucapan biasa bukan darurah, keluar dengannya darurah syi'riyah dalam darurat syi'r. Diperbolehkan apa yang tidak diperbolehkan. Ini dhamir mutasil, tidak bisa di awal kalam dan tidak bisa setelah illa dalam ungkapan ikhtiar, ucapan ikhtiar, bukan daurat. Misalnya dorobaka akromaka zaidun. Al-kaf di sini akromaka dhamir muttasil ya, sebagai maf'ul bih. Tidak bisa dijadikan di awal kalam, saya ka qa'imun. Ka qa'imun tidak bisa. Ini dhamir muttasil. Ma akramtu illa ka. Ma akramtu illa ka tidak bisa. Ini dhamir muttasil. Wa amal munfasil, adapun dhamir munfasil, fa huwa ma yubtada bil kalam wa yasihu qu'un ba'da illa fil ikhtiyar. Ya, dhamir yang bisa diawali dengannya kalam dan bisa jatuh terletak setelah illa dalam ucapan ucapan biasa bukan darurah. Misalnya anta, anta qa'imun bisa. Nahnu jalisuna bisa. Setelah illa misalnya maja'a illa anta. Maja'a illa anta. Kemudian wal mutasil 12 lafdan. Dhamir mutasil juga memiliki 12 lafaz. Memiliki 12 lafaz. Al-awwal yang pertama Alia. 12 semua domir, semuanya 12. Baik domir mutasil, domir munfasil, semuanya 12. 2 untuk mutakallim, 5 untuk khitab, 5 untuk ghaibah. Al-awwal yang pertama alia, wa hiya lil mutakallim wahid wa yajibu an yusala baina bainal fi'l. Banun tusamma nun al-wiqayah, binunin tusamma nun al-wiqayah. Alia untuk mutakallim sendirian, saya sendirian. Dan wajib harus dipisah antara ya dengan fi'il, dipisah dengan nun. An yusala baina bainal fi'l binunin tusamma nun al-wiqayah. Bisa dengan nun yang dinamakan dengan nun wiqayah. Nun menjaga, menjaga fi'il dari kasrah. Karena namanya ya, cocoknya harokat sebelumnya apa? Kasrah. Nahu jenai ata'ani Muhammadun wa yuti'uni Bakrun. Syaitnya di sini ya. Ata'ani, ata'ani fi'il madhi. Abdin al-Fadla ma'ahlala nahu minal i'arab nunun al-wiqayah. Walya domirun barizun mutasil mabidin ala sukun fi mahali nasbin maf'ulin bih. Muhammadun fa'ilun marfu. Demikian yuti'uni Bakrun, sama hanya beda pada fi'ilnya. Pertama fi'il madhi mabni al-fat, kedua fi'il mudhari marfu li tajarrubi minal nasbi wal jazim. Wati'ni ya ya Bakr. Wati'ni ya Bakr. Wati'lah Bakr. Dengan fi'il amr. Ya Rabnya misalnya yakni ati' fi'il amr mabniun 'ala as-sukun fi'il amr sana'a wa lam yatasim bi syai'. Nun nun al-wiqayah wal ya dhamirun barizun muttasil mabniun 'ala nasukun fi mahalli nasbin wa qawlin bih. Ya harfun nida bakr munada mabniun 'ala al-dhamm fi mahalli nasbin wa qawlin bih. Ini yang pertama. Nu apa ya? Ya lil mutakallim wahidah. Yang kedua tsani la. Huwa lil mutakallim min mu'azzim nafsa wa ma'a ghairu. Sudah ya. Sudah lewat semua yang jelas insyaallah ini. Nah, dan ata'ana ata'ana abna'una. Dan ana syahid. Ata'ana. Naam. Nah, mabniun 'ala al-sukun fi mahalli nasbin. Nah. Wa tsalithu al-kaf al-maftuha wa hiya al-mukhatab bil mufrad al-mudzakkar. Ketiga kaf yang di fathah untuk mukhatab. Anda jadi bicara orang kedua, satu orang laki-laki. Anda seorang laki-laki. Nah, contohnya ata'aka ibnuka. Anda ana syahid. Nah, kaf. Nah. Fim hal mal diangkat. Apa? Al-kaf abniyun al-fatih fi mahali nasbin mafgulun bihi. Nah, asal. Nah, cara mengucapkan kalimat yang hanya satu huruf, nah disebut nama huruf. Tidak langsung dibaca harokatnya. Ya al-kaf, ba, dan seterusnya. Adapun jika susun dari dua huruf atau lebih, maka langsung dibaca harokatnya. Misalnya ala, fi, hatta, lam, an. Ada pun yang satu huruf, misalnya ba harful jar, sebut namanya al-ba atau lam harful jar, al-lam, bukan li atau bi. Nah. Yang berikutnya, wa rabi al-kaf al-maksurah wa hiya al-mukhatabatu al-mufradatu al-mu'annatsah. Kaf yang dikasrah yang untuk mukhatabah, diajak bicara perempuan satu orang. Anda satu orang perempuan. Kamu seorang perempuan. Nah, jadi ata'aki ibnuki. Dan syahid. حيف مبني على تصريف في محل نصب. نعم. والخامس الكاف المتصل بها الميم والالف. كلمه كاف yang bersambung dengan ميم dan alif. وهي المثنى المخاطب مطلقا. Untuk musanna mukhatab, yang dia bicara dua orang. Mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Kuma untuk mudzakkar dan muannats sama. Nahu ata'a kuma dan syahid kuma. Hai. Al-kaf fi mabni anas. Al-dhamma fi mahalli anas bin maf'ul bih. Nah, mim lil imad wal alif dalun ala tasniyah. Wasadis yang keenam, al kahul mutasil bil mim wahdaha. Kaf yang bersambung dengannya mim saja. Sebelumnya mim dengan alif, ini bersambung dengan mim saja. Wahai jemaah yang dukur mukhatabin, untuk jemaah mendakar laki-laki kalian. Laki-laki tiga atau lebih. Nah katanya ata'akum da'ina syahid kaf. Nah kaf mabniun ala sebenarnya ala ala ala dom. Nah fi'il mahalli al-mim. Nah alamatul jam tanda jam' mudzakkar. Wasabi yang ketujuh, al-kahful matasir biha nunun musyaddadah. Wa yaitu jema'atul inatim mukhaqabah. Kaf yang bersama dengannya nunin tashdid. Untuk jema'ah perempuan, mukhaqabah. Yang kedua, dia bicara kalian perempuan, tiga orang lebih. Nahudin ata'akunna. Udah ini syair. Kedengaran. Wasamin yang kedelapan, al-ha'ul mazmumah. Ha' yang didhammah. Wa hiya al-ghaib al-mufrad al-mudzakkar. Untuk ghaib mufrad mudzakkar. Dia seorang laki-laki. Nah, dan ata'ahu. Nah, yang syahid. Nah. Sebenarnya alha damirun barizun mutasil mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ul bih. Wa tasi' yang kesembilan anha almutasil bil alif. Ha yang bersama dengannya alif. Wa hiya ghaibatun mufradatun muannatsah. Untuk ghaibah mufradah muannatsah. Yang ketiga satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Nah, jadinya apa aha? Baina syahid. Sehingga mana? Alif. Alif atau ha? Ha. Ha. Ha-nya bukan alifnya. Alif misalnya. Bukan ha-nya. Yang mana sehingga ini? Alifnya atau ha-nya atau dua-duanya? Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Sehingga apa? Ha. Ha. Penyirun. Penyirun. Tasir. Yang benyirun ala? Ala sekun. Lima hari. Nasmi. Makorin bin Nabi. Misalnya apa? Ha. Kedua-duanya ha dengan alif itu. Ha. Damirun mutasil. Nabi Nuh ada sukun di mahal nasbi makorin bin. Wal ashir al ha mutasil bi mim wal alif. Ke sepuluh. Ha bersamanya mim dan alif. Wahyu mufassal al ghaib mutlaqan. Dan untuk musa dua orang ghaib mutlak, baik mudzakkar maupun muannats. Mereka dua orang, laki-laki ataupun perempuan. Nah, contohnya ata'akuma, ata'ahuma, dan syahid kuma. I kuma. Naam. Dan benyun ala ha'ya tu ahli. Kalau di hasyiah sini ha'nya. Sini ha'. Kemudian ala pun ni. Ini bunyi alaban. Jadi alat dom. Nah, kita bunyi alat di mana ni? Di bahkan alat bunyi. Nah, di mana semua bunyi seperti alim, sunat, nomor alif, alat kafir, anda di mana alat kafir, mana parfum, anda mana kafir. والهادي عشر يعني الناس الهاء المتصل بها ميم وحدها هاي مرسمان ميم سجع وهي لجماعة الذكور المغائب وجماعة الأكلاكية إذا هادير مريكا الأكلاكي إذا أرام بلبي نعود من أطاع أمون دائنا شايف الهاء هاي ما في نحن على الضم في محل نصب مفهول الميم على مفهول جمع نعم. والثاني عشر الهاء المتصل بالنون المشددة هاء مرسوم dengan النون تشديد وهي لجماعة الإناث الغائبات الجماعة perempuan yang tidak hadir yang ketiga mereka perempuan tiga orang terlebih. Nah contohnya ata'ahunna ini syahid fi mahalli nasbin mafi wal nun dan jamilul inas. Nah Kawan Bidin, rahimahnya rahimahumullah. In domir mutasir. Imaf albih, domir mutasir ada dua macam. Ada imaf albih, mudmar ada dua macam. Ada yang mutasir, ada yang mun fasil. Masing-masing 12. Masing-masing jumlahnya, baik yang mutasir maupun mun fasil, semuanya 12. Dua untuk mutakallim, lima untuk mukhatab, dan lima untuk baik. Berikutnya wala munfasil 12 lafaz dan untuk munfasil dhamir munfasil juga memiliki 12 lafaz sama sebesar 12. Wa hiya iya murdifah bil ya lil mutai wahdah. Iya sama dengan yang mutakallim sendiri satu orang. Iya atau na lil mu'azzim nafsah atau ma'a ghairi atau na untuk mutakallim yang memuliakan dirinya sendiri atau bersama yang lainnya atau bil kaf atau sama dengan kaf al-maftuha lil mukhatab mufrad mudzakkar kaf mukhatab seseorang mudzakkar anda seseorang laki-laki seorang. Aw bil kafi maksurah atau dengan kaf yang dikasrah. Lil mukhatabati mufrad muannatsah. Untuk mukhatabah mufrad muannatsah. Anti sama dengan anti. Kamu seorang perempuan. Wala tadkhu 'alaika ma'rifatul ba'd. Dan tidak samar anda semua untuk mengetahui sisanya. Jadi iya ini apa? Sama dengan semuanya tadi. Baik untuk mutakallim wahda mutakallim ma'a ghairuh untuk mukhatab wahdah mukhatab jam'il mukhatabin mukhatabah mufradah mukhatabah jam'il mukhatabat semuanya sama dengan apa? Iya. Dhamir munfasilnya semuanya menggunakan iya. Hanya beda dengan huruf-huruf setelahnya nanti. Untuk menunjukkan mutakallim khitab dan ghaibah. Adapun dhamirnya, dhamir munfasilnya semuanya iya. Semuanya iya. Was sahih dan yang sahih ana dhamir huwa iya. Dhamir khusus iya. Nah, ini ada khilaf yang dibina oleh muallif di sini. Dapat si Bawai Ibnu Hisyam Ahdal dan yang lainnya. Bahwasanya yang dhamir hanya iya. Bukan secara keseluruhan misalnya iya ya. Bukan semuanya dhamir. Yang dhamir khusus iya. Adapun ya-nya harfun dalun ala takallum la mahala lahu min i'rab. Wa anna ma ba'da lawahik adapun istilahnya yang bergabung dengannya lawahik yang tersusun dengannya itu hanyalah tadullu ala takallum atau al-khitab atau al-ghaibah. Huruf-huruf yang menunjukkan takallum orang pertama yang berbicara Awil khitab atau orang kedua ini yang bicara. Awil ghaiba atau orang ketiga tidak hadir. Takul kamu katakan contohnya iya ya ata'an tanamid. Iya ya ata'an tanamid. Ta'arab misalnya iya ya. Iya dhamirun dari zamun fasil dan mabniun ala nasukun fi mahalli nasbin maf'ulin bih qaddamna. Wal ya harfun dalun ala takallum. La mahala lahu min al-i'rab. Ata'a fi al-ma'li mabni ala al-fath tanamir fa'lu marfu'. Wa ma ata'a talamid illa iyaya. Sama dengan tadi, hanya kalau yang tadi maf'ul bih-nya di depan, kalau ini maf'ul bih-nya di akhir kan. Ma nafiyah atau fi al-madi talamid fa'il illa ada istitsna iyaya sebagai maf'ul bih-nya. Ya damirun munfasil barizun munfasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulin bih. Wal ya harfun darun ala takallum la mahalla lahu min al-i'rab. Wa minhu qala ta'ala masallahu alaihi wa sallam subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya berakhir coba arif iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya iya mansub dhamirun munfasilun mabni ala sukun fi mahalli nasbi. Nah, ulin bi muqaddama wa kaf harf khitab. Nah, harfun dalu al khitab la mahallu min al-i'rab. Nah, na'budu fi'il mudhari marfu' li tajannubihi min an-nasb wa al-jazm. Wa i fa'ilnya mana na'budu nun nasb nun nun fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiru nahnu. Nah, wa iyyaka nasta'inu am sama ya rabbana dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sudah jelas ya insyaallah cara mi'rab dhamir sebagai maf'ul bih baik yang muttasil maupun munfasil. Semuanya namanya dhamir mabni baik muttasil munfasil semuanya mabni. Tinggal nanti fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Contoh yang lain wa qawluhu ta'ala amara an la ta'budu illa iyyah. Sama i'rabnya ya. Sehingga illa iyyah iyya maf'ul bih dhamirun munfasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin wa maf'ulin bih. Wal ha harfun dalun 'ala al-ghaibah. La mahalla min al-i'rab. Nah, ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Kesimpulan yang dipelajari tentang pembagian maf'ul bih bahwa maf'ul bih terbagi dari dua macam, zahir dan mudhmar. Kemudian mudhmar terbagi menjadi dua macam. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Dan masing-masing baik muttasil maupun munfasil semuanya ada 12 lafaz, memiliki 12 lafaz. Tamrinan latihan ba' dhamiran munfasilan munasiban fi kulli makan min al-amkinati al-khaliyah liyakuna maf'ulan bih thumma bayyin ma'nahu ba'd an tadhbitahu bisyakl. Letakkan dhamir munfasil yang cocok pada setiap tempat di tempat-tempat yang kosong sebagai maf'ul bih. Kemudian terangkan maknanya setelah kamu perjelas harakatnya. Biarnya apa? Tugasnya masukkan dhamir munfasil yang cocok. Wajibul manzil. Yang kedua, dua kula ismin asmin ati fi junun fi tabiha fi yakum maf'ulan bih. Letakkan setiap isim dari ismi yang datang dalam junun fidah sebagai maf'ul bih. Setiap kalimat dibuat dalam junun fidah al-kitab. Gabungkan kalimat lain sehingga dia menjadi junun fidah al-kitab sebagai maf'ul bih. Wajibul anzil. Tiga saja tambah satu lagi. Hawil al-dhamair al-ati ila al-dhamair al-muttasilah thumma ja'al kull wahid minha maf'ulan bihi fi jumlatin fidah. Rubal al-dhamir yang berikut ini ke dhamir muttasil, menjadikan masing-masing sebagai maf'ul bihi dalam jumlah fidah. Wajibul manzil. Ya misalnya iyyahuma yang dhamir munfasil dirubah menjadi apa? Dhamir muttasil. Kemudian dibuat dalam jumlah fidah. Iyyahuma dhamir muttasilnya apa? Iya huma sama dengan apa? Huma dengan ontasilnya huma buat dalam jumlah fidah. Domir munfasil dirubah dulu ke domir mutasil kemudian dibuat dalam jumlah fidah. Cukup tiga ini aja, nggak usah banyak-banyak. Dalam keadaan apa? Wah. Sebab kalbiya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiga saja nak kasih nanti benar. Bisa jemputan terus.